Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'adalina bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Berbapak Daluniki insyaAllah nerangaken bab al-warok. Warok niku wirai. Warok niku wirai. Apa artinya wirai? Mangkir. Terus wirai niki termasuk sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji, yang harus dimiliki ahli syariah, ahli tariqah, ahli hakikah. Wong ahli syariat untuk mencapai selamat neraka masuk surga iki kudu wirai. Wong ahli thariqah untuk mencapai wusul ilallah iki nggih kudu wirai. Wong ahli hakikat untuk mencapai musyahadatillah niki nggih kudu wirai. Untuk mencapai asyidku fil ubudiyah niki nggih kudu wirai. Nek ora wirai jenenge tamak. Ku suwali wirai niku tamak. Mengkabane tamak wong ahli syariat terhalang selamat dari neraka masuk surga. Niki terhalang. Wong ahli thariqah nek sampe tamak wusul ilallah terhalang. Semanten ugi wong ahli hakikat untuk musyahadatillah terhalang. Untuk asyidku fil ubudiyah terhalang. Mulane kabeh buh ahli syariat, buh ahli thariqah, buh ahli hakikat harus memiliki sifat warok. Para ibu dan para bapak, warok niku nopo? Warok niki enten kalih tingkatan. Enten waraul ammah. Waraul ammah wiraine wong umum. Enten waraul khosah. Waraul ammah wiraine wong umum. Nggih wirai ini kula jenengan niki. wirakine wong umum. Wirakine wong khosoh, wirakine wong ahli hakikat. Iku wirai sing khusus. Terbata waraul amah wirakine wong umum niku tarkus subuhat wa tarkul haram. Tarkus subuhat ninggal barang-barang sing subhat, barang-barang yang belum jelas kehalalannya. Kehalalannya gak jelas, keharamannya juga jelas. Berko al halalu bayinun, bal haramu bayinun, babainahuma mustafiat. Barangku nek halal jelas, nek haram ya jelas. Kasing subhat iku antarane iku campuran. Nek kampane wong duwene toko, tokone toko minuman sing didol sprit, teh botol sosro, Fanta, Aqua, Total. Nah iki jenenge jelas, halali jelas. Nah haram ku yo jelas ana toko sing didol weski, minuman keras, narkoba. Nah niki jenenge jelas haram. Lah sing mustabihatku ya apa? Ya ning toko ya dodol sprit, ya dodol topi miring. Ya dodol minuman yang halal, ya dodolan minuman keras. Iki hasilku dadi subhat. Nah, guru bapak, sing jenenge wira iku barang subhat iku tinggalan. Ya. Barang haram yo tinggalan. Guru bapak, barang haram niku kuwatah. Ora ning panganan tok. Barang haram sing rupa duwe tinggalan jenenge wirai. Barang haram sing rupa kain tinggalen iku jenenge wirai. Barang haram sing rupa panganan iku tinggalen jenenge ya wirai. Barang haram sing rupa guneman goroh tinggalen iku ya wirai. Barang haram sing berupa ngerasani iku ya haram tinggalen iku jenenge ya wirai. Barang haram meripatmu nyawang aurate wong wedok. Iso buka are-are iki. Iso? Barang haram pacaran. Iku yo tinggalen jenenge wirai. Kowe bapak kathah apa wae sing haram iku tinggalan. Dadi ninggal barang sing subhat, ninggal barang sing haram iku jenenge wirai. Iku kudu dilakoni wirai niki. Sebab nek gak wirai, wong ahli syariat untuk mencapai surga gagal. Orang ahli tarekat untuk mencapai wusul gagal. Orang ahli hakikat untuk mencapai musyadah asyidku fil ubudiyah gagal. Bapak-bapak, niki jenenge wira ini wong umum. Wira ini wong khusus. Bapak-bapak, enten patang perkara. Wira ini wong khusus, enten patang perkara. Nomor siji, sihatul yakin. Bener keyakinane bener. Tidak ada ragu-ragu. Para bapak, aku iki bakal didumi rezeki ambek Gusti Allah. Bakal dicukupi ambek Gusti Allah iki kudu yakin. Gusti Allah iku sugih kudu yakin. Allah iku adil kudu yakin. Allah iku bijaksana kudu yakin. Jenenge keyakinan sing sihah, keyakinan sing bener. Mergo ngapane sampe ora yakin, niki akhire ragu-ragu. Akhire ragu-ragu. Aku nyambut gawe ngene mosok cukup. Gajiku mung sakmene mosok cukup. Nah, iki penghasilanku mung sakmene mosok cukup. Meragukan takdire Gusti Allah. Meragukan bagian sing dipesti ambek Gusti Allah. Iku jenenge sak. Kapane sak gak yakin. Nggih. Kapane sampai sak bapak pasti akan terjadi tamak. Engko tamak tak terangno. Terus bapak sebab sumbere tamak niku saking ragu-ragu. Ngono bapak tamak rakus. Lho soleh sakmono kok jek nyolong. Rakus. Gaji sok mono kok jek suap, rakus. Gaji sak mono kok jek korupsi, rakus. Ini karena ragu-ragu. Ya, bagian yang ditakdirkan Allah. Jadi wira ini wong khusus nomor siji sihatul yakin. Keyakinannya benar. Nomor kali kamalu ta'aluki bi rabbil alamin. Kamalu ta'aluki gandulan Allah sing sempurna. Gandulan kojo gandulan makhluk. Gandulan Allah. Ada sampai gandulan makhluk. Makhluk ini ku kuatah. Ya masalah rezeki ojo gandulan makhluk. Wis bahaya pak. Nek rezeki wis gandulan makhluk, akhirnya jalur. Jadi pengemis, pak. Pengemis ku ono sing nganggo gitar, kemis ku ono sing nganggo mobil. Ada lho pak pengemis nganggo mobil nih. Iki akhir orang duwe sin. Mergo atama yuzilul haya. Tama iku ngilangno sifat malu. Jaluk-jaluk. Apa dadi kebutuhane gandolan ning manungsa? Iki mboten gandolan teng apa? Bapak, nggih. Rene kula jenengan ki wonge wong biasa, ya tetep usaha. Nggih. Tetep usaha. Ana wong takon ning Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kula niku gadah unta. Sae pundi unta kula niku kula culno tawakal?" Kali untareku kula cancang lan tawakal. Tawakalku berarti pasrah maring Allah. Gandulan maring Allah. Nek dipahami niki sahabat niku takon. Kula niku gadah unta. Sae pundi kula culno mawon kula tawakal pasrah teng Allah, kalian kula cancang kula tawakal pasrah Gusti Allah. Kekwa bucah cili iso jawab. Saya pundi. Dicancang lan tawakal. Jadi tetap berusaha. Rene wong cili ya gandulan no Gusti Allah. Tapi ya berusaha. Ya usaha apa kono. Sing halal. Sing penting ojo sampai ndadekno keteri ibadah. Ojo. Terus Bapak, nalika kulo belajar nyambut gawe, wong tak takoni kabeh. Tukang cukur tak takoni. Sesasi kira-kira oleh piro? Bakul telo, nggih, singkong. Niku kula takoni sesasi oleh piro? Nggih. Bakul dawet kula takoni sesasi oleh piro? Nggih. Warung kopi ambek tahu goreng tak takoni sesasi oleh piro? Bakul pindang tak takoni sesasi oleh piro? Niku rata-rata Bapak oleh-olehane niki podo ambek PNS ruang 2. Nggih. Ya wong ketok mawon gagah kali mboten gagah. Nggih. Iku sak temene podo mawon. Mung soal iku isin. Kerja bakul telo isin nek njaluk-njaluk ora isin. Sebabe tamak. Kalau Bapak, Masya Allah. Kak temen lah pangerjaan ini mboten tertutup. Enten mawon. Ini nomor siji sing penting halal. Nomor loro jauh sampai ndadekno keker ibadah. Nomor telu ojo isin penggawian opo wae. Kalau Bapak niki lho ngarai gandulan ning wong niku niki. Ya kalih mule sepah. Lepas mendet saking pasar sepedai pancamun sik nyilek. Kula tumbas jagung goreng rentengan. Nggih kacang lendo rentengan, dele goreng rentengan. Kacang asin rentengan, roti mari rentengan. Niku kula adahi kerdus. Sak renteng kuwi sine 11. Dadi kapan payu kabeh niku bakti sak bungkus. Nggih. Kula adahi kerdus kebuta teng kamar. Nggih. Kula bono ngisori amben. Nggih. Pas kula ngitung rentengan banyai patah melebu kamar kula. Barang melebu disan tak aturi, "Bu, pengen pinarak sekedap, Bu, kula pengen tanglet." "Apa to, Nak?" "Meniko rak mantu jenengan nggih, Bu." "Dijawab apa, Nak? Kok aneh-aneh." "Lan piye kula rak mantu jenengan nggih?" "Iya, mantuku. Kula sadyan kaya ngeten iki panjenengan isin apa mboten?" wonten kan bunyai sing agung pondok ageng duwe mantu kok dodol kacang rentengan niku isi napa mboten panjenengan nggih cara sampean Pak Isin mboten dodol ngeten apa nek mantune lurah ora nak ora sing penting halal sing penting halal. Aku dhewe ku bendina mbunteli sego nak tak dol. Punya ini. Bojomu Khuriyah iku sampe gak tak pondokne dhewe merko sing telat den ngewangi aku mbunteli sego tak dol nak. Abangmu no Yai Fatah iku nek mulang iku sampe jam 10. Sampai istirahat, lewis bar istirahat, terus kundur, sepeda panca ditokno. Lengo gasak blek iku dideleh guncingan, ditalengi ban, ban karet niko, ditalengi. Iku dipancang di abahmu, ditawakno ning diso, lengo, lengo, lengo, lengo, Yai Fatah, Pak. Saiki terkenal kabeh digawe jenenge Seti Bafa Sanawiyah Fatah Hasyim nggih kula damel panti asuhan Al Fatah langgar kula Al Fatah napa kiai gedhe dodol lengo digunceng ning sepeda ditawakno ning desa lengo lengo. Saiki kira-kira nek wis S2 ngono wani. Mulane siji sing penting halal. Nomor loro aja sampe tinggal ibadah. Nomor telu aja izin apa wae. Nggih. Ora bapak, nek kapan izin akhirnya dadi tamak, ragu-ragu soalnya. Bunuh terusno waraul khosah nomor siji sihatul yakin nomor loro kamaluk ta'alluqi bi rabbil alamin sampurna le gandulan ning Gusti Allah gandulan Gusti Allah usaha-usaha gandulan Gusti Allah nggih jaluk tulung ning Allah ku jenenge gandulan nggih. Jadi ibaratnya wong ahli syariat pengen oleh swarga yo usaha yo gandulano ning Gusti Allah. Ibaratnya wong ahli thariqah yo ngono di samping amal sing dilakoni yo gandulan mbek Gusti Allah njaluk tulung ning Allah. Banjur nomor 3 wujud sukun ilahi. Ati niki condong ning Gusti Allah, seneng ning Allah ku seneng. Masa digawe ya apa rasa seneng. Pemane kok ditakdir Gusti Allah kok sugih ya seneng. Digawe sedengan ya seneng. Digawe ora duwe ya seneng. Berko masalah ora duwe iki salah satu dari ujian. Tapi kenikmatane kuat. Nggih. Perbaiki dipikir sing temenan. Nggih. Rata-rata wong siku sugih sing kepenak-penak niku kadang-kadang iku akeh penyakite. Nggih, mboten? Nek sugih-sugih dhuwit niku lho. Nggih. Penyakite nek tombo ning Singapura. Nggih. Ning Malaysia. Masya Allah. Sing rapatek duwe iku deloken ndak waras-waras sawai. Sehat jarang sing kena penyakit. Bendino kena panas, nggih. Bendino kena angin. Sikile yang sawah gak sandalan, nggih mboten? Nggih. Sehat. Ya bener gak patek duwe tapi jos. Nek kumpul sing wedok turu dadi. Tulu dadi soalnya sehat. Sing sugih-sugih ku diabet, darah tinggi. Iya, duit banyak duit, tapi penyakitnya akeh. Jadi rapatek duit kudu syukur jenengan. Rapatek duit ku angkat-angkat apa beberang kuat. Neng sawah melaku ya kuat, melayu-melayu ya kuat. Ini ku kenikmatan, orang bapak. Kesehatan ku kenikmatan. Oh, jadi hati kenikmatan ku duit tok. Ngoten. Ini rasa condong nengku insyaallah jenengnya duhu wujudu sukun ilahi. Banjur nomor papat tumak ninabdul kalbi bi. Hatiku anteng ngambek Gusti Allah, anteng. Kapan jenenge eling Allah ku ayem. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Eling Allah ku ayem. Niki jenenge wiraine wong khusus. Wae wong khusus tak baleni nomor siji sihatul yakin. Nomor loro kamalu ta'alluqi bi rabbil alamin. Nomor telu wujudu sukun ilaihi. Nomor papat tumakninatul qalbi bi. Bapak niki wirai. Soale wirai niku jenenge tamak. Tamak iku cacat sing paling gedhe sing rusak ubudiyah. Cacat sing paling gedhe sing rusak ubudiyah. Ubudiyah niku napa ngawula ning Gusti Allah. Jenenge ngawula Allah ku apa-apa ya Allah. Apa-apa ya Allah. Mengapa tomak iki sebabe gandulane menungso. Nggih. Tamak niki para bapak niku sipate ya ono papat, nggih. Tamak-tamak niku sipate ono papat. Nomor siji mahdu ta'alukin binas. Mahdu ta'alukin binas gandulan iki murni hanya kepada manusia. Jaga no menungso, gak jaga no Allah. Iki gandulan sing murni maring menungso. Ora ana gandulane ning Gusti Allah gak ana. Nomor loro ngungsine ning menungso. Ngungsi. Para bapak, nomor telu iktimat alaihim. Telu mau iltijak ilaihim. Nomor papat iktimat alaihim. Bersandar kepada manusia. Nek wis telu iki kelakon. Dadi gandulan murni mung ning menungso, ngungsi maring menungso, bersandar maring menungso, akibate ngawula ning menungso. Ngawula ning menungso ora dadi kawulane Allah tapi dadi kawulane menungso. Ini bahaya Bapak. Bro Bapak sing kula terangno kabeh niki dawe Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Hormati. Kalau terangkan bahwa awet dur. Ini dawe Syekh Abdullah Al-Hormati. Abdullah bin Hijazi Al-Hormati. Wonten syarah hikam sing pinggir. Terus Bapak. Ini kudu dicekeli. Wira ini. Kalau baleni pengen mencapai surga akan gagal kalau tidak wirai. Untuk mencapai wusul akan gagal tanpa wirai. Akan mencapai musyahadah sidqul ubudiyah gagal tanpa wirai. Kalau bapak Kanjeng Nabi dawuh. Dawuh Kanjeng Nabi riwayat Imam Dilami. Riwayat Imam Dilami. Kanjeng Nabi dawuh, "Lau sallaitum hatta takunu kalhanaya. Wasuntum hatta takunu kalautari. Fama yang fa'ukum illa bilwaro'i." Wirai budi cakeli. Yomboh wirai kelonjengan satu sama lain gak podoh. Ya bener podoh-podoh wirai, bener podoh-podoh usaha, tapi satu sama lain kelasnya gak podoh. Dengarkannya Nabi, walaupun awakmu sholat sampai melengkung kaya lengkunge gapura. Kalau bapak cara Mekah Madinah niku pintu-pintu kelengkunge ngene. Nggih. Niki ngenten lengkunge niku lho, lengkung-lengkung niku. Nah, tapi nek Mekah Madinah sik kurang nemen lengkunge. Walaupun sliramu sembahyang sampai melengkung koyok lengkunge gapura. Cara jawane cara jumbang sampai bungkuk olehmu salat. Lan senajan sliramu poso sampai koyok tampar ngopo? Koyok tampar, tampar ku kenteng nggih. Nggih. Saya ketambah teman malah sampai koyok senar. Apa? Sampai kurus saking leposo. Di sholat sampai bungkuk, poso sampai kurus, sampai koyok senar. Orang manfaat nek orang buat bareng ambek wirai. Mulu bapak. Ada wirai niki dawe mulai kajibil gandengane zuhud. Nggih, niki bakal ilang saka ulama. Nggih. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dawuh, "Julasa Allah yaumal qiyamah ahlu zuhdi wal wara'." Nggih. "Julasa Allah teman duduk Allah besok dari kiamat adalah ahli zuhdi wal wara', adalah ahli zuhud dan ahli wirai." Apa sampai derane teman duduk besok manggone fi maq'adin sidqin inda malikin muqtadir, tegese ning pelungguan sing agung nggih ning sandinge zat sing kuwasa. Sanding niku derajat Pak, mboten sanding tempat, mboten derajat dhuwur derajate sampai darane koyo teman duduk nggih saking dhuwure. Nek cara ning donya nggih wong biasa sing dhuwur derajate ya teman duduke presiden. Yeah. Dan teman duduk itu berarti cedek ambek presiden. Lah besok iku sing cedek ambek Gusti Allah, julasa Allah. Iku siji ahli zuhdi wal wara'. Ahli zuhud ambek ahli wirai. Para bapak, tapi dawuh malaikat Jibril besok sifat zuhud ambek wirai badhe dicabut dari ulama. Nggih. Yeah. Bapak, sebab napa nek ulama iku wis demek-demek ning ngene pejabat, nggih. Yeah. Ulama nek diluk-diluk sowan pejabat ngutang ngatong proposal gak wis-wis, nggih. Yeah. Iki para bapak jenenge gandulan ambek menung. Nek wis gandhok menungso kuwi raine ilang. Zuhute ilang. Kapan ulama wis ora zuhud, wis ora wirai, masyarakat bingung aku saiki sing tak tuladane sapa. Ngono iki. Bapak termasuk niki zuhud wirai ireng nek ulama atik jenenge ngeblok-ngeblok dadi tim suk. Tak dukung wani piro. Bro bapak. Nah niki zuhud mbek wirai ku akan hilang. Kanya Nabi ku dawuh awakmu sholat sampai melengkung gegermu, poso awakmu sampai merit koyok senar koyok tampar ora nok manfaate nek gak ana wira wirai. Kok besok ini ku diseleksi kok bapak amale wong ahli syariat ini ku besok diseleksi. Diseleksi ning langit pertama, diseleksi langit kedua, diseleksi langit ketiga, diseleksi terus. Terus bapak ning langit pertama diseleksi, lah kok ternyata wongnya tukang ngerasani. Balekno, antem no gegere sing lakone. Aku molekat sing dipasare ya Allah supaya wong sing ahli hibah amale ora oleh nglawat ngliwati langit pertama. Per bapak wong ana wong sing jenenge tamak, tamak wae dadi khirsu. Khirsu ku serakah. Ning dunya ku serakah. Dimut boten sah kula terangno serakah. Duduwe diambil barang dipercaya no dikhianati ku serakah. Besok senajan amaliku amal haji ping selawe poso sampai merit sembahyang dalu sampai bungkuk berbapak sodakoe katah. Besok digawa malaikat hafadho gerenggang-gerenggang suarane kek suarane tawon. Mulai langit pertama lolos mergo gak ngrasani. Langit kedua gagal. Balekno sing duwe antemno gegere kono. Mergo ben wong iki serakah ambek donya. Ono bapak nek kudu wirai, kudu wirai. Nggih. Ngono niku sampe langit kapitu, Bapak. Nggih. Enek sing lolos langit pertama, kedua lolos, ketiga gagal. Sebabe wonge takabur. Nggih. Langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos, keempat gagal sebabe ujub. Satu sampai empat gih, lolos, nomor lima gagal soale seneng hasud. Bapak bapak ono meneh barang tekan langit yang keenam, satu sampai lima lolos apa pembalekno sebab gak diwelas ambek manungso. Bapak kita ditafsiri kacah lho. Layo kok orang jaluk wae kok ngerampok nggih. Atik wong ya ditembak pisan. Iki jeneng gak duwe welas. Layo to. Lah wong nasabae umat kok digawe kok ora diwelas. Oh bapak pun delok mosan iki teng keadaan negara kita. Iki jenenge gak welas ning umat, gak welas. Iku masuk amale bagus apa besok langit yang keenam ditolak kembali no. Wong iki gak diwelas. Ngene padha-padha menungsane. Nomor 7 ya ngono. Nggih. Walek no bales sebabe hanya ingin tenar. Iki para bapak kabeh iki sebabe gak wirai kabeh. Nggih. Jadi ribaku gak wirai, khirsu gak wirai, kibru, ujub, hasud gak wirai, rapeh. Melalui kanjeng Nabi sampai, wis sampai lengkung gegermu. Sampai merit awakmu. Orang nak paedai. Semantun lagi para bapak, wong ahli tarikah. Ora iso wusul maring Allah gak iso. Nek mboten wirai. Ini para bapak dan para ibu. Mulane sing jenenge Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karom mau wajah. Pengane situ tahun 40 Hijrah. Kan Nabi situ tahun 10 Hijrah. Sayyidina Ali situ 40 Hijrah. Sayyidina Ali ku duwe murid masih muda. Ngene ku cikal bakal thariqah-thariqah. Jenenge Hasan Al-Basri. Wingine kula critakno njenengan Hasan Al-Basri niki panjang usiane. Usiane sampai tahun 110 Hijrah. Niki murite Sayyidina Ali. Pada Sayyidina Ali sedane tahun 40. Hasan Basriku langsung dibiat Sayyidina Ali, dibiat ditalkin la ilaha illallah. Terus bapak, niki kebanyakan thariqah liwati niki Hasan Basri. Ora bapak. Nek kapane thariqah bi Hasan Asadili niku liwate Hasan. Hasan Asibti. Sayyidina Ali bi'at Hasan, mboten Hasan putrane. Mboten Hasan Al-Basri. Nggih. Kita terusare teng bi Hasan Asadili. Terus bapak isih muda suwane sik fatan, fatanku pemuda. Hasan Al-Basri niki sampun dadi pengasuh majelis taklim teng Masjid Basrah. Masjid Jamek Basrah. Masjid sing ageng para bapak. Mulai Islam masuk teng Masjid Basrah niki, masjid gak tahu prei jamaah. Nggih. Nang masjid sampean gelek Pak prei. Dhuwur-dhuwur prei jamaah. Asal Masjid Basrah ki tidak pernah prei jamaah semenjak Islam masuk. Kecuali ketika pemakaman Syekh Hasan Al-Basri. Ketika Syekh Hasan Al-Basri niki wafat, para bapak dimakamaken ba'da Jum'ah. Nggih. Niki wong sak Basrah ku kabeh nderekno jenazah teng pemakaman. Nggih. Para bapak saking antrine niki, nggih. Sampai asar nggih wayahe adzan niku ora ono sing adzan. Nggih. Teng masjid. Ngepisan tok niku prei jamaah. Mergo napa? Kaume padha nderekno jenazah Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ku ning Basrah para bapak. Tapi setiap salat fardu niku teng Masjidil Haram. Nggih. Bayangno Basrah niku adoh. Niku kok setiap nggih. Jamaah fardu niku teng Masjidil Haram. Iku berarti kan toyil. arundi ngelempit bumi sak jangkah teko nggih sak jangkah kundur sak jangkah budal. Kula bapak ketika Syekh Hasan Basri masih muda niku bengane nggih dadi pengasuh majelis taklim. Ene sing kondo aku ku nekami pengajian Syekh Hasan Basri. Pengajian niku isine mung bahas bab kuburan, bab mati, bab mahsyar, bab neraka. Ngono sing diopo. Terus bapak sakjane ngaji kok ngomong alam kubur, ngomong mahsyar, ngomong timbangan amal, ngomong neraka. Iku saiki ngarani ngaji kuno. Lha bapak. Tapi nek ngomong bab penggawean, bab dunyo, bab jabatan, yo inilah baru ngaji. Isine ngaji ngoten Hasan Basri. Mulane sing tobat kathah. Nggih. Sing tobat kathah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Satu ayat iki tak wis naklukno berapa orang penjahat nggih akhire dadi wali kabeh. Apa belum masanya orang-orang yang ngaku iman itu hatinya tenang untuk zikrillah? Apa belum masanya? Niku diulang-ulang, diterang wong sing maksiat, diterang langsung kalau bapak setiap pengajian ku enten sing semaput, blek semaput. Sebab itu tersentuh hatinya. Dewe tau nglakoni dosa kaya sing diterangno Syekh Hasan Basri. Bareng saden berangkang maju. Saya ingkang pengen terangaken niku termasuk kula saya. Tapi kula niki nek tobat napa tasik diterima saya kula niki diterima tobatmu innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatah. Lama aku seneng. Kalau bapak terus tobat, bar tobat lu terus jadi wali cepet deh. Apa yang ngaji lu pirang puluh tahun gak jadi wali? Masya Allah. Suatu saat ngenten-ngenten sing semaput ngoten terus maju. Napa dosa kula tasik disepunten kali Allah senek kula tobat disepuro walaupun dosamu koyok dosane Utbah Al-Hulam. Nah Utbah Al-Hulam ku terkenal ning Basrah niku ahli maksiat. Pendere jenenge ngombe ku terkenal jagoan ngombe. Besare damel kemah teng padang pasir, minuman keras entah berapa kerat, kanca-kanca sing nakal-nakal diklumpukno, dicelokno penyanyi wedok. Nggih. Niku penggaweane. Penyanyi wedok penyanyi-nyanyi. Kaya napa, Pak? Nggih. Sing jarang nganjuk sing desa niku sing nari-nari. Terus lanangi moro-moro mepet-mepet ini lho tayub. Nah bapak ikut bahal bulan ku kerungu pisan senajan dosamu kaya Utbah Al-Hulam di sepura. Utbah Al-Hulam ku ngaji ne aduh corok ini nengi sor kelemun kerungu ku bengok pisan, wow, bulat semaput. barang satu atau berangkang maju. Cek yang menyebut Utbah Ulam, sayalah orangnya. Nek kula tobat mosok diterima to se diterima. Allah seneng wong sing tobat. At-taibu habibullah. Wong sing tobat ku dadi kekasihe Allah. Nek tobat dadi wali. Masyaallah. Dadi wali. Nah, niki Hasan Basri kok critakno titik. Taifur nalika nesik mblunat ndugal nggih. Para bapak dadi pembegal ning Syria, ning Syam nggih. Taifur niku terkenali barang duwe anak Yazid, celukane Abu Yazid Al-Bustami. Ku jenenge Taifur nggih. Nah, para bapak niku mbegal ning padang pasir dipanah kalih Syekh Hasan Basri. Dipanah ambek ayat alam yakni lil ladzina amanu antam sya'a qulubuhum li dzikrillah blek klenger. Nggih. Akhire disadaraken terus baiat. Nah, niki akhir terkenal Abu Yazid Al-Bustami menjadi Sultanul Arifin, rajanya orang yang makrifat. Dan niki sedikit ge embel-embel ceritane Hasan Basri. Sing badhe kula critakno sing subungan ambek tamak mbek warok nggih. Si Hasan Basri niku dadi pengasuh majlis taklim teng Masjid Basra kuwit muda. Awit muda sampai tua. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dados khalifah niku nyambangi Masjid Jamek Basra disambangi. Ternyata Masjid Basra niku ada kelompok-kelompok majlis taklim. Mujudnya ageng. Upamane corong riki sisi kidul ini kan ten kelompok majlis taklim. Riki ngenten kelompok majlis taklim. Jerambang riko ngenten kelompok majlis taklim. Riko ngenten kelompok majlis taklim. Ngoten niku umum pateng riko. Pengen nek dateng Madinah nek Ramadan nggih. Sampai sana ning kene ana kelompok ngaji, kono ya ana kelompok ngaji, kono ya kelompok ngaji. Mboten lumpuk dadi sitok kaya niki mboten. Nggih. Kelompok ngaji, nggih. Dewe-dewe kono bahas fikih, kono bahas hadis, kono bahas Quran, dewe-dewe. Terus bapak bareng Sayyidina Ali karena wajah melebu sing kelompok kene kok cerita tok isine. Gak bahas hukum, gak bahas ati, cerita tok. Akhire diuji kalih Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diuji gak iso jawab, diusir, keluar, kamu masih belum layak menjadi pengasuh. Terus sing kono diuji maneh, nggih. Gak lulus diusir maneh Sayyidina Ali. Sisih kono maneh diuji maneh gak lulus diusir maneh. Akhirnya sing terakhir Syekh Hasan Basri justru yang paling muda. Tapi Sayyidina Ali sudah tahu nggih isi hatinya. Satu memang ada pada pribadi Hasan Basri itu tanda-tanda orang soleh. Dua adalah ada tanda-tanda Ali memberikan petunjuk. Memang sudah ada. Akhirnya pun dirawi Sayyidina Ali ya Fatan, kamu ini masih sangat muda, berani-beraninya menjadi pengasuh majelis taklim. Ya. Akan aku uji loh kamu. Nanti kalau kamu gak lulus, saya usir seperti teman-temanmu. Tapi kalau kamu lulus, teruskan kamu jadi pengasuh Majelis Taklim. Syekh Hasan Basri ini kumatur, is'al masyikta ya khalifata Rasulillah. Tanyalah apa maumu wahai khalifah Rasulillah. Takone nomor siji, ma malakuddin. Ma malakuddin, apakah yang dapat membaguskan agama? Artinya yang mampu untuk mendukung agama. Mendukung agamaku tegese agamane dhewe ya terdukung, agama masyarakat ya terdukung. Itu apa? Dijawab bi Hasan Abbasi al-Wara' wirai. Orang itu kalau wirai, maka bisa menjadi kiblat umat, menjadi panutan umat, maka otomatis agama akan berkembang kalau pemimpinnya menjadi panutan. Nah, kemudian yang merusak agama itu apa? Ma fasadudin, apa yang merusak agama? At-tamak, tamak. Karena tamak itu bisa menghilangkan sifat haya. Nah, sudah hilang sifat haya, maka orang tidak bisa jadi panutan. Merusak agama. Ya, ini para bapak, enggak. Zaman itu pernah terjadi. Bab tamak, enggak. Kalian warok. Para bapak dan para ibu, saniki kula damel contoh-contoh. Contoh-contoh yang sing dadi sipate ulama-ulama, dadi sipate sahabat, tentang nopo? Tentang warok. Para bapak dan para ibu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan dawuh, kunna nada'u tis'ata aksharin minal halal maqafata annaqa'a fi subhah au fil haram. Iki para bapak sing diarani warok, warokul ammah. Sayyidina Umar bin Khattab dengan dawuh, aku nek oleh rezeki halal, boten rezeki haram, rezeki halal. Iku sing tak jupuk mung 10%. Sing 90% tak balekno. Nek kapane ku gaji pemerintah tak balekno negoro. Nek rezeki sing halal saka hasil bumiku tak balekno, tak weno fakir miskin. Sing tak gawe 10% tok. 90% tak weno fakir miskin. Loro bapak. Apa kok ngoten? Sayyidina Umar dawuh, aku khawatir terjerumus ning ngene subhat utawa terjerumus ning ngene haram. Nggih. Pun bapak, sing diwedani subhat ambek haram iki. Lho, barang halal kok khawatir subhat? Berapa barang halal niku nek akeh nggih. Kadang-kadang dibelanjakno nggih. Sing dituku kadang-kadang barang subhat. Kadang-kadang sing dituku barang haram. kula jenengan para bapak nek jenenge rezeki niki luweh-luweh. Rezeki bener halal iki hasil saka nyambut gaweku, saka perusahaanku. Tapi rezekiku sampai luweh-luweh takut terjumus barang haram. Apa? Ya dengge ngluyur rekreasi nang tempat-tempat haram. Para bapak, saiki usum mall. Mall sore wis tuwek ngene gak taruh mall nggih. Mall ku kaya apa nggih. Wis jenenge swalayan. Apa ya? Ternyata sing jaga kuwi cantik. Cantik. Katokan cekak. Kotangan tok. Sing tukang ladeni ku. Lah nek ngono ku mbok gak terjerumus ning haram. Pengen ngluyur sing rame, nggih para bapak. Sakniki tempat santai niku kathah, nggih. Sakniki tempat rekreasi kathah. Enteng dek ngresik air. Rata-rata nek ngresik air niku rata-rata ya kathuk ajek kak rata-rata, nggih. Tu sampai meluruh nung wis gendut meluatus ngelangi gai sobek. Kondegi jenenge terjumus haram. Yeah. Jadi mulane tak cukup ke akeh-akeh titik wae. Ben tenang ning omah. Apa bapak iki Sayyidina Umar berusaha ninggal, nggih. Yeah. Barang subhat ninggal barang sing haram. Kula bapak enten mumpung jenenge Qatadah. Qatadah niki sahabat, sahabat Qatadah. Piyambake iku dawuh Abdullah bin Muttalib iku dawuh. Dawuh ning Qatadah. Kotada siramu ku kok bakal ketemu wong luru. Wong luru ku sing siji posone luwih akeh. Salate luwih akeh. Sedekahe luwih akeh. Ketemu wong luru. Sing siji salate luwih akeh. Posone luwih akeh. Sedekahe luwih akeh. Sing siji ora. Berarti kan luwih setitik. Nggih. Posone luwih titik, salate luwih titik, sedekahe titik. Tapi sing luwih titik iku nggih. Iku luwih gedhe ganjarane. Luweh dhuwur derajate indallah katimbang sing luweh akeh salate, luweh akeh posone, luweh akeh sedakoe. Sok bakal ya makmu ketemu ngono iku. Tiga jarane sing salate luweh titik iku luweh utama. Posone luweh titik malah luweh utama. Sedakoe titik malah luweh utama. Katimbang sing luwih akeh. Qatadah takon, takon. Dan itu dusuni kok saged ngoten. Nggih. Merga sing luwih setitik salate, luwih titik posone, luwih titik sedakoe iku luwih wirai. Luwih wirai. Tidak golek bondo ku gak sembarangan, hati-hati temenan. Luweh wirai. Lho bapak, sampai jenenge Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niku wong sing wirai ku semenjak masih dadi murid, dadi santri. Ini bulat balik tak sampai noning santri Muhyiddin. Tak sampai nonak. Nek kowe pengen pinter ilmu manfaat barokah. Yo, iling-ilingan perkara telu. Nek pengen pinter ilmu manfaat barokah perkara telu lakonono. Siji ojo pisan-pisan tinggal jamaah. Nomor loro ojo pisan-pisan tinggal ngaji lan sekolah. Nomor telu ojo pisan-pisan melanggar aturane pondok. Bista. Barokah ilmune. Para bapak. Lah kok jamaah gelem budal nek ditakzir. Nek gak ditakzir yo gak jamaah. Budal sekolah ngaji, ngaji njaluk di absen. Nggih. Kapane sampe gak masuk ditakzir. Sekolah yo ngono, ditokno ambek guru. Nggih. Iki persoalane. Apa pengaruh-pengaruh jopo ngono bapak iki kudu hati-hati aja melanggar aturane pondok dilarang nggawa HP ambek wong tuane sik ditukokno HP dititipno ning warung nek larang ku yo larangan. Aja jenggowo HP ku larangan. Nggih. Titip nang warung, nggih. Banjur nang warung, sing tak ngumuni warung ku malah mlindungi. Rungokno, rungokno. Para bapak, wong ku sing apik kerja sama, nggih. Kerja sama nek ambil untung ka pondok ya dukungan po pondok. Ngono. Ora bapak, padha-padha ngono lho, padha-padha. Lha bener wae bapak, aja sok melanggar larangan luweh-luweh duwite kanca aja dijupuk. Nggih. Aja sok njupuk duwite kanca. Aja sok njupuk barange kanca. Iku jenenge gak wirai. Kan Nabi dawuh sapa-sapa wonge belajar di tengah-tengah belajar gak wirai awas kata Nabi arep diuji Allah telung perkara. Nomor siji bakal mati isih nom sadurunge sempat ngamalno ilmune. Nomor loro bakal manggon ning nggone kampung sing ahli kampung gak doyan nambe ilmune. Ujian yang ketiga bakale dadi pembantune sultanin dolimin. Naudzubillah. Kur bapak sakniki golek ilmu kok malah dibareng nambe maksiat pacaran. Iku jenenge gak wirai. Sing dilarang Gusti Allah dilanggar ku gak wirai. Nggih, para bapak. Kuwi berarti situ Abdullah bin Mubarak. Nggih. Abdullah bin Mubarak sampai hebat seperti itu karena ayahnya. Ayahnya wirai. Para bapak, bapake ku jenenge Mubarak. Mubarak kuwi ab Dun Hindiyun Aswadu. Ngerti muka mana? Abdunku seorang budak hamba saya. Hindiyun dari India. Aswadu hitam pekat. Wis budak ireng pisang. Didel ning pasar. Dituku ambek gubernur Marwah. Marwah Muru. Muru. Muru-Muru Iran. Bukan Muru Filipin. Ke Filipin onok Muru, Iran onok Muru. Dituku gubernur jenenge Nuh bin Maryam Al-Marawi. Marawi kang bangsa Muru. Nuh bin Maryam al-Marawi. Dituku ambek Nuh niki. Kenapa yo ngopeni jaran? Ngopeni tanduran. Nuh bin Maryam ku di kebun-kebun anggur, nggih ngopeni niku. Ini jeneng Mubarak niki. Mubarak itu budak, budak, bukan orang merdeka. Lu dilalah Nuh bin Maryam al-Marawi ku duwe anak sitok wedok. Anake gak loro telu, gak satu tok, anak tunggal. Anak tunggal dzatu jamalin, cantik. Wa dzatu bain, seksi. Wa dzatu aklin, cerdas pandai. Iki anake wedok niku. Cantik, anggun, pandai. Toleku anake gubernur para bapak. Cantik, anggun, pandai. Jadi para umaruk-umaruk pejabatku padha nglamar. Banjur muzarok menteri-menteri padha nglamar. Dawusarwah kolom merat niki nggih padha nglamar. Bingung, gubernuriku bingung. Pejabat tinggi ngelamar, menteri ngelamar, kolomerat pengusaha ngelamar, sing tak pilih sing diri. Bapak, tengah-tengah anake dilamari wong akeh di pejabat kabeh. Niki sampai-sampai meh lali ngopeni kebun anggur. Mubarak ditimbali, Mubarak dalam ya Maulaya. Maulaya ku Gusti, nek cara saiki majikan. Sing luweh ngetemane ya bos. Dalam bos. Awakmu tak tugasi ya ning kebun anggur ya. Nggih. Tugas kula napa Gusti? Tugasmu Mubarak anggure aja sampe kalong. Kalonge ku kurang. Aja sampe dicolong wong tumbun. Nggih. Budal, Pak. Jenenge budak. Damel gubuk-gubukan ngoten gubuk. Nggih, damel tilem, damel nunggu. Suwene pinten? Sampai 2 bulan. Nggih. Mulai anggure pentil sampe tuwek. Akhirnya terus nanti disambangi kalih gubernur Nuh bin Maryam al-Marawi. Disambangi moro ning gubuk. Mubarak dalam ya Maulaya, aku kok pengen roh rasane anggur ya. Pengen roh rasane. Ajal aku jukunu anggur sing jenisnya merah. Pendetakan sak dompol. Pendetakan. Diincipi kecut. Kecut Mubarak. Wis saiki jupono saiki sing jenise jenis hijau. Jipaken hijau. Kecut meneh. Ngono sing jenise ya iku hitam-hitam biru. Kecut maneh. Mubarak kowe goblok. Rong sasi ning kebun anggur. Orang ngerti sing kecut ambek sing manis. Muni ngeten ya Maulaya, wallahi. Selama 2 bulan kula mboten ati ngincipi sebutir pun. Nggih. Cara sampean iso ngene. Ya mesti betina 10 dompol, 10 dompol. Duh. Gak tau ngincipi, mboten. Iki-iki wae gustimu dhewe, wae bosmu dhewe, wae majikanmu kok sampe gak ngincipi Gusti nalika kula berangkat kula nyuwun peso njenengan tugas kula napa? Tugasmu iku anggure aja sampe kalong, aja sampe dicolong wong. Niku amanat, Pak. Iku wong sing nek dipercaya kuwi rai. Sakit dipercaya dhuwit kok dioroti. Dipercaya kayu diketohoki. Masya Allah. Akhirnya kagum nih, Nuh bin Mayyaku kagum. Rene, lungguh kene, ya, neng gubuk kene. Mubarak, aku kagum ambek imanmu, ya, ambek amanahmu, aku kagum. Saya ingin nih, Barok, aku percaya neng awakmu. Jawaban ditakonku. Ya. Aku saiki lagi bingung Mubarak, bingung. Napa to Gusti? Lah yo anak gursi tok sing njaluk akeh. Pejabat-pejabat tinggi padha njaluk, menteri-menteri padha njaluk, pengusaha kolomer padha njaluk. Iku sing tak pilih sing ngendi? Ya. Aku njaluk isarohmu. Nggih. Gusti, nek zamane Bani Israil bener budak tapi alim. Zaman Bani Israil Gusti wong golek mantuku nek wedok sing penting ayu. Sing penting ganteng. Agama gak penting. Amanah mboten penting, sing penting ayu, sing penting ganteng. Iku zaman Bani Israil. Lah nek zaman jahiliyah sing penting nasab. Ayu ambek ganteng mboten patek kepikir, sing dipikiri nasab. Nasabe dhuwur apa ora. Sebab nasab niku berpengaruh para bapak. Kapane wis ming Quraisyin niku berpengaruh. Nasab. Nek zamane Kanjeng Nabi mboten. Zaman Kanjeng Nabi ku sing penting agamane, sing penting amanahe, niku sing penting, nggih. Zaman Kanjeng Nabi nek zaman sak niki Gusti, sing penting duwite kathah. Ya mbuh ahli judi ahli ngombe mboten masalah, sing penting duwite kathah. Terus sak niki jenengan kantun manut aliran pundi? Nopo aliran Bani Israil nggih sampean golek sing paling ganteng. Nggih. Apa alirane jahiliyah nggih sampean golek sing nasabe paling dhuwur. Nopo zamane Kanjeng Nabi sampean golek agamane sing paling kuat. Nggih. Apa zaman sakniki sing penting kan sing sugih. Kak aku tiru Israel aku yura, jahiliyah aku yura. Wis aku niru zaman Kanjeng Nabi. Wong aku iku nggih umate Kanjeng Nabi, itibak Kanjeng Nabi. Lah nggih sakne sing lamar paling koreksi, pundi sing paling amanah, pundi sing paling agamane kuat. Tak pikir-pikir Mubarak gak ono sing kaya awakmu. Karena sih kau ya awakmu. Terus mudi lah Gusti, wis to ngene. Awakmu saiki tak pek mantu ya. Ya mantu. Mboten Gusti. Wong kula kaya ngeten lho. Ngono. Niku jenenge mengke sampe gadak mantu gak kena dijak mlaku-mlaku. Cur saiki di mantu ora pantes dijak ndelok manten. Ora wis gak penting ae iki awakmu merdeka liwat silah tak merdekakno. Ayo saiki mulih. Bu, bu. Dalem abae apa? Aku saiki soleh mantu, Bu. Sing menteri sinten abae duduk menteri. Pejabat sinten abae duduk pejabat. Lah sing pengusaha pun ten yo duduk pengusaha. Lah sinten iku lho Mubarak. Hah? Sing tukang ngedusi jaran iki lho. Iya. rindu abah ya. Wong anak niku ya anak kula ya anak jenengan, putra kula putane jenengan. Tak timbali nduk, rene nduk. Dalem Bu. Ikulah abahmu ku aneh-aneh. Ngomong dijaluk pejabat gak diwehno. Menteri gak diwehno, pengusaha gak diwehno. Lu arepe dirapekno oleh Mubarok itu sing ireng jeriteng iku. Teng pede jarat. Bu, kula niki putrine jenengan, putrine bapak. Pokok jenengan kali bapak bahagia, aku pun bahagia. Bu, ana anak sampe sing ngono, Bu. Dadi awakmu gelem nggih wong dikesaken bapak nggih. Masyaallah. Duh niki Mubarok wirak ini koyok ngoten nunggu anggure majikan dhewe rong sasi gak tau ngincipi sak butir pun. Sing sinten wong wirak. Mane dipek mantu ambek gubernur. Saiki jek ana buka gubernur golek mantu wirak. Oh bapak, mun niki akhirnya desuni tos gadah anak lanang jenenge Mubarok Ibnul Mubarok. Iku sing dikenali Mubaroke. Padahal lengkap iku Abdullah bin Mubarok. Tapi teng pundi-pundi kitab nek nyebut ku Ibnul Mubarok. Abdullah niku jarang disebut. Kebanyakan nyebute Ibnul Mubarok, Ibnul Mubarok nggih. Saking hebate papake ahli wirake. Nggih. Lho, Mubarok Abdullah bin Mubarok wirake pisan. Nah. Niki lho, kanggo contone arek-arek santri, ya. Sing wirake. Nggih. Abdullah bin Mubarok itu nulisi hadis. Nulisi hadis akhirnya kolameku tugel, putung. Berbapak kolam, kolam. Nek saiki ngeten iki, Pak. Nggih. Enten malih sing larang kula ditokokne kanca, larang, Pak. Nggih. Sergane larang. Tapi mboten ate kula gawe, sing tak gawe sing gak larang, gak larang. Mbeku enteng. Sing larang regane abot. Parker ini lho Pak, rak larang lho. Itu pulpennya menteri ini lho Pak. Berarti kalau damel kita menonjol ngoten Parker. Wah, menteri ini. Berarti kalau damel. Lalu Bapak, kolam ini kalau tugel. Kolam zaman biyen ini, ku sodone aren. Sodone aren ini lho. Kita pasti aren kan enten sodone. Niku diongoti, dilincipi, atau dibolongi, di rana po, dipecah tengah, ditutul do, kanggo nulis. Nah, niku ge sodone aren niku lah. Niku dah menulisi hati saking kata sing ditulis tugel. Lah mergo tugel niku nyilih gadane kanca. Ya, biasa cak pondok nyelang kan nyelang ngono pilih akhire krana suwileh nyileh dilebokno koper nggih ben gak ilang nggih wong jenenge iki amanat nyileh dibokno koper akhire niki Abdul bin Mubarok iki boyong teng pundi mbak belajare teng Syria nggih. Iran Syria niku waduh Pak. Nggih. Syria san ambek Iran niku waduh. Nggih. Bareng tekan omah buka-buka kopere, lho. Lah kok kalame kanca katut ning koper. Nggih. Akhire para bapak siap-siap jalan kaki balik ning Syria mung balekno kalam sodone aren. Nek arek-arek nyilih katok gak dibalekno. Nyilih sanda digawe terus. Masya Allah, iki jenenge wirai. Oh Bapak, dawe Nabi sawonge belajar ilmu ora wirai diuji Allah perkara telu. Wow. Niki Abdullah bin Mubarak ketika masih belajar. Pengiku ndawuhno Abdullah bin Mubarak tinggal ya sepeser uang yang haram itu lebih utama daripada sedekah 100.000 fulus. Fulus niku para bapak uang logam. Uang logam niku ana sing jenenge dinar niku emas. Ana jenenge dirham nggih. Ana jenenge danik nggih. Ana jenenge danik. Danik niku nek 6 danik niku dadi ana sitok nilaine sak dirham. Dirham-dirham ku nek 10 dadi ana sitok nilaine 1 dinar. Kepingan emas satu danik niku jenenge fulus. Nggih. Fulus tuang receh. Cara sakniki enten dhuwit kritik 500-an. Enten mboten? Dhuwit kritik 1000-an. Nah. Niku dawe Abdullah bin Mubarak nek ana fulus haram, sitok mbok tinggal. Dadi awakmu ninggal iki ana barang haram tapi moh mbok tinggal. Para bapak, iku luwih apik katimbang sedekah 100.000 danik. Nggih. Sedekah 100.000 danik. Tane angel niki para bapak, nggih. Ana dhuwit teko salaman kene sapa iku? Sing salaman kok maling. Wah, aku tinggal, nggih. Kalau bapak ana wong salaman dhuwit sing salaman sapa tukang dodol minuman keras lho. Iki kan mesti hasilnya kan ora apik. Ku ditinggal aja ditampa. Iku luwih bagus, ya luwih bagus katimbang nyekan sedekah 100.000 fulus. Nggih. Ku jenenge wirai. Para ibu lan para bapak Wetresno nggih. Enten dawuh sing kedah kita perhatosaken. Sing dawuh niku Al-Faqih Abulas Asamarkandi. Al-Faqih Abulas Asamarkandi pengane seda tahun 375 Hijrah. Nggih. 375 Hijrah. Dengane dawuh Al-Wara' Al-Khalis. Wirai sing murni iku ana telu. Nggih. Artine wara' sing ngumpulno sifat telu. Nomor siji ayyakufa basarahu anil haram. Wirai sing murni kulo. Nomor siji njogo mripate aja sampe ndeluk barang haram. Njogo mripate. Niki angel lho Pak. Kapane sampean ahli pasar lho. Kira-kira ana aurat putih nek pengen ndelok ora. Ana yo ora ahli pasar tapi kiai. Ning kamare ana TV-ne. Kamare ana TV-ne. Nggih. Terus sing ditayangne wonge kok dhuwur-dhuwur, mulus-mulus. Tatuan cekak kita udel nih. Pak Yai iki kira-kira merem bom lotot kira-kira. Dadi nomor siji njogo mripate aja sampai ndelok barang haram. Nomor siji. Nomor loro mayaku falisanau anil kadhibi wal riba. Nomor loro njogo lisane aja sok bohong, aja sok ngrasane. Nggih. Masyaallah. Bohong iku akibate berat. Ngerasani akibatnya berat. Al-ghibah tuzil amala soleh. Ngerasani ku bisa ngilangno ganjarani amal soleh. Banyak sing nomor telu wayakufa jami'a a'do'ihi wa jami'a jawarihi anil haram. Di samping ini ku njogo ngautane kabeh soko barang haram. Sikilmu jonjangkah ning panggunan sing haram. Tanganmu ojo demek-demek barang sing haram. Bro bapak, bocah nek pacaran terus lungguh-lungguh sepi-sepi lungguh ning alun-alun dhewe, ngene iki kira-kira demek-demek ora ya. Nggih jare tau ngalami. Ya para bapak jajan nang wirai sing murni ku siji njogo mripate aja sampe ndelok barang sing haram. Loro njogo lesane aja sok ngomong goroh, aja sok ngrasani. Sing nomor 3 njogo gawotane kabeh dari perbuatan yang haram. Ku kuwata ku ya cangkem ya kuping ya irung. Abu-abunen sing wangi-wangi sing halal. Sing gak halal ya sok mbok ambu. Tumbah pipine diwedhaki wangi mbek obah. Iku pipine sapa ku durung kobil tu ngono. Oh iki jenenge wirai ya bapak. Mane bocah-bocah tak kandhani rek. Nek iso awakmu kuliah ning pondok ae. Pening pondok iku kuliah lanang ya campur lanang, wedok ya campur wedok. Nek wis ning kono ku lho ya. Diawasi pengasuh ya ora, mbek wong tuwa adoh pisan. Apa iso njogo niki? Joko telu niki lho. Iku jeneng gak wirai. Kapane mripate wis gak iso njogo. Lesane kadang yo ngrasani. Wong jenenge pacar bersaing, lah mesti ngrasane. Nggih. Mulih takoni bapake kok sampai anu tondo, anu ya anu bohong. Nggih. Gak iso njogo nggutane dari haram pujine gak wirai. Iki sing diancam kanya Nabi, sapa wonge tengah-tengah belajar gak wirai, awas bakal diuji Allah perkara telu. Nomor siji, mati masih muda belum sempat mengamalkan ilmunya. Yang kedua, akan bertempat di satu daerah, satu kampung penduduknya gak doyan sama ilmunya. Yang tiga, atau menjadi pembantu sultan endolimen naudzubillah min dzalik. Kula bapak semanten mawon nggih tapi rai niki. Kenek napa Abdullah bin Mubarak nggih sampai kaya ngoten saking wiraine bapake. Bapake budak lho Abdun Ati Hindiyun. Wah bapak nggih. Nek kapane Abdun dan Saladinun ngono ya apik. Nggih. Kan ana India Saladin biyen lho. Bin Salabin. Loh niku yo hebat nggih. Nggih Roy Komar, Sakila. Oh, biyen ku ngono biyen. Ini kiki Abdun Hindiyun de aswadu pisan. Dipek mantu gubernur karena wirahinya. Kanten muga-muga bermanfaat, muga-muga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina al-husna bi hurmatihim wa amitna nafi tariqatihim wa mu'abbatin minalfin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi mundut ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. الفاتحة. عودنا شر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساتك ما